Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa la alihi sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita masih membahas kitab ussalah dari kitab Umdatul Ahkam karya al-imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, yang ma'ruf dengan kitab Umdatul Ahkam. Kita sampai pada babul imamah. Bab imamah, imamah yaitu imam. Sebelum kita membacakan hadis yang dikumpulkan oleh al-imam Abdul Ghani rahimahullah, terlebih dahulu kita jelaskan bahasanya al-imamah itu merupakan kedudukan yang tinggi, termasuk tugas yang mulia, yang Nabi, yang mana telah menjadi imam sholat, yaitu Sayyidu Waladi Adam, pimpinan anak cucu Adam, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepeninggal beliau telah menjadi imam sholat, yakni Khulafa'u Ar-Rashidun. Dan imamah di dalam sholat ini juga masuk dalam keumuman ayat waja'alna lil muttaqina imaman, ya Allah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Walaupun ayat ini adalah umum, yakni di antara sifat ibadur rahman, mereka berdoa jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, imam bagi orang yang bertakwa di sini, di dalam ayat ini masih umum, baik itu imam sholat atau imam di dalam agama, dari sisi dia menjadi qudwah, panutan, dari sisi diambil pendapatnya, diambil nasihatnya. Masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, apabila imam masjid, imam sholat, apabila dia termasuk orang yang menjaga sholatnya, yaitu menjaga sholatul jamaah, dan juga dia berakhlak dengan akhlak al-fadilah, dan dia beramal al-amal as-salihah, tentunya orang-orang yang di belakang dia, yang sholat di belakang dia, mereka akan mencontoh bagaimana perilaku, bagaimana amal atau bagaimana ibadah, muamalah yang diamalkan oleh imam tersebut. Selain dia imam sholat, apabila dia mempunyai akhlak al-fadilah dan juga ibadah maka dia juga akan diikuti dalam perkara-perkara yang lainnya, bukan dalam perkara sholat saja. Maka demikian juga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila imam dia tidak menjaga sholat jamaahnya dan juga buruk akhlaknya dan ibadahnya juga kocar kacir dan sebagainya, akhlaknya enggak bagus, maka yang demikian ini mempunyai dampak dan pengaruh bagi orang-orang yang sholat di belakangnya. Adapun di dalam bab ini, babul imamah, ini disebutkan imamah yang terkait dengan imamah di dalam sholat. An-Nabi kata al-imam Ibn Qudamah Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, beliau menyebutkan hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, ama yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwil Allahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'al Allahu suratahu surata himarin. Ama yakhsha alladhina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, tidakkah mereka takut? Ya, tidakkah mereka takut? Aw yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, apabila Allah Subhanahu wa taala merubah kepalanya itu menjadi kepala himar. Aw yaj'alallahu suratahu, atau Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bentuk dia dengan bentuknya himar. Lah masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di dalam hadis ini terdapat ancaman yang keras bagi siapa-siapa yang mendahului imam di dalam pergerakannya, di dalam perpindahannya. Di sini terdapat ancaman ayyuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar, ancaman Allah akan merubah kepalanya itu menjadi kepala himar. Dan ini tidaklah mustahil, bisa Allah Ta'ala melakukan. Ini sebagaimana pada zaman dahulu orang-orang Yahudi saja, mereka dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi Qiradata wal Khanazir, dirubah dengan menjadi kera-kera dan babi-babi. Yang demikian bukanlah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk takut apabila mendahului imam. Tidak boleh seseorang berani, saya coba saya mendahului imam, apakah benar muka saya nanti, wajah saya nanti, atau kepala ini dirubah menjadi kepala himar. Maka tidakkah mereka takut? Ya. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, ya, seseorang bisa jadi kalau seseorang itu istihza, ya, sudah tahu terus kemudian dia langgar, tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merubah kepalanya itu menjadi kepala himar. Nah, di sini dikatakan oleh ahlul ilmi, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengkhususkan hewan yang akan menjadi ganti dari kepala orang yang mendahului imam ini dikhususkan dengan himar, kok bukan dengan yang lainnya, kepala burung atau kepala ayam atau kepala kuda dan sebagainya? Dikarenakan himar itu adalah hewan yang paling bodoh, hewan yang paling dungu. Ya, oleh karena itu himar itu biasa dia itu menolehkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, gerakan-gerakan yang tidak ada manfaat, yang gerakan-gerakan tersebut menunjukkan akan bodohnya himar tersebut dan menunjukkan dungunya dia. Oleh karena itu, orang yang melakukan gerakan mendahului imam, dia dipermisalkan dengan himar yang bodoh. Dikarenakan apa? Dikarenakan walaupun dia mendahului imam, tidaklah dia selesai dari sholat itu kecuali kalau sudah salam. Mendahului imam ini adalah gerakan yang tidak ada manfaatnya, gerakan orang yang bodoh seperti himar, yang mana himar itu melakukan gerakan-gerakan kesana kemari, kemudian toleh kanan dan kiri, terus kemudian teriak-teriak dan sebagainya, yang semuanya itu tidak ada manfaatnya. Dan himar ini menjadi lambang akan kebodohan. Sehingga orang yang mendahului imam adalah orang yang bodoh. Karena apa? Tidaklah dia selesai dari sholat, walaupun dia mendahului imam, tidaklah dia selesai dari sholat kecuali kalau imam telah salam. Sama saja Anda mendahului imam ataukah Anda tidak mendahulinya, tetap saja selesainya setelah salam, tidak ada manfaatnya. Oleh karena itu, di sini penyebutannya itu dikhususkan dengan himar. Masyar muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga terburu-buru di dalam sholat itu merupakan suatu kebodohan, ya, yang mana sama saja itu adalah murni kebodohan, karena sama saja dia mendahului ataukah tidak, maka dia tetap sholatnya setelah salam, selesai sholatnya setelah salam. Kemudian naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhawwilullahu ra'sahu ra'sa himar. Allah merubah kepalanya menjadi kepala himar. Maka di sini adalah al-jaza ala jinsil amal. Ini adalah balasan sesuai dengan amalan. Karena apa? Karena yang melakukan mukhalafah, yang melakukan penyelisihan, yang terburu-buru mendahului imam, pertama kali apa yang siapa yang melakukan di antara anggota badan? Kepala. Kepala yang dia angkat terlebih dahulu, sehingga dia iktidal sebelum iktidalnya imam. Kepala yang turun terlebih dahulu ketika dia sujud sebelum imam. Kepala bangkit terlebih dahulu ketika dia bangkit dari sujud, bangkit dari rukuk dan sebagainya. Kepala yang didahulukan. Oleh karena itu balasannya adalah terjadi pada siapa yang mendahului, yaitu kepala tersebut. Allah Ta'ala rubah kepalanya, walaupun tidak seluruh badan, kepalanya saja yang dirubah, ya, menjadi rupa himar. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang mendahului imam di dalam perpindahan-perpindahan sholat, sholatnya sahihah ataukah sholatnya batilah? Nah, di sini terdapat perselisihan di antara para ulama, ya, ada yang berpendapat sholatnya sah akan tapi dia berdosa dan terancam dengan ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah, dan ada yang berpendapat bahwasanya sholatnya batal dan juga terancam. Maka yang benar, ya, yang ini dipilih oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah, bahasanya sholatnya itu batal. Sholatnya batal apabila dia sengaja, memang sengaja mendahului imam dan dalam keadaan tahu. Kalau mendahului imam dalam keadaan lupa, ya bisa jadi seorang sholat terus kemudian lupa dalam sholatnya, sehingga dia tidak sadar telah mendahului imam, maka sholatnya tetap sah, tetap sah, tidak batal. Akan tetapi kalau dia mendahului imam dalam keadaan lupa, maka hendaklah dia segera kembali kepada sebelumnya, kembali kepada sebelumnya, dan kemudian mengikuti imam, bergerak setelahnya, setelah imam. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya sholatnya orang yang mendahului imam, sholatnya batil apabila dia sengaja, sholatnya tidak sah, wajib untuk diulangi. Kemudian hadis yang berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fala takhtalifu alaihi. Hanyalah imam itu dijadikan supaya diikuti. Fala takhtalifu alaihi, jangan kalian menyelisihi imam tersebut. Fa idza kabbaru fakabbiru, apabila imam apabila imam bertakbir maka bertakbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk lalu rukuklah kalian. Wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Apabila berkata imam sami Allahu liman hamida, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza sajada fasjudu. Apabila imam sujud, sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fasallu julusan. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, duduklah kali, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini terdapat di dalamnya hikmah dijadikannya imam. Hikmah dijadikannya imam itu untuk apa? Maka kata Rasulullah SAW, liyu'tamma bih, untuk diikuti. Sehingga apabila seseorang maju menjadi imam, terus kemudian makmumnya gerakannya menyelisihi, ada yang mendahului, ada yang terakhir, lalu faedahnya apa imam dijadikan disuruh maju untuk mengimami? Faedahnya apa? Ya, maka faedahnya adalah untuk diikuti, ya, sehingga tidak boleh mendahului dan tidak boleh terlambat dari gerakan imam. Sehingga seharusnya bagi makmum mereka melakukan gerakan, ya, secara serentak bersama-sama setelah imam, mulai bersama imam dan mengakhiri sholatnya bersama imam dalam satu jamaah, tidak kemudian sholat gerakannya itu sendiri-sendiri. Maka di sini masyar muslimin rahimakumullah jami'an, innama ju'ilal imamu liyuktamma bi. Ini namanya uslubun min asali bil hasr. Ini merupakan metode pembatasan. Innama ju'ilal imamu liyuktamma bi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini adalah min asali bil hasr, di antara metode-metode pembatasan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah penetapannya adalah untuk ini, bukan untuk yang lainnya. Bukan untuk yang lainnya. Imam itu dijadikan adalah untuk diikuti, untuk ini saja, bukan untuk yang lain-lain. Sehingga fala takhtalifu alaihi, maka jangan kalian menyelisihi imam tersebut, yaitu pada gerakan-gerakan sholat. Apabila ada seseorang mendahului imam, maka dia menyelisihi. Apabila seseorang terlambat dari gerakan imam, maka dia menyelisihi. Misalnya apa? Seseorang ingin, saya ingin sujud yang panjang, saya ingin memperbanyak doa di dalam sujud, saya ingin sujud saya itu lebih lama dari yang lainnya. Tapi dia menjadi makmum sholat di belakang imam. Imamnya sudah berdiri, Allahu Akbar, masih saja sujud, enggak bangun-bangun. Imamnya sudah tasyahud, enggak bangun-bangun. Kenapa kok begitu? Katanya, saya ingin memperbanyak sholat. Kata Rasulullah, wa idza tasjudu fajtahidu fihi du'a. Apabila kalian bersujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Maka kita katakan bahwasanya memperpanjang sujud, memperbanyak doa di dalam sujud, hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunnah. Adapun mengikuti mutaba'ah, mengikuti imam, hukumnya wajib. Mana yang didahulukan, yang wajib ataukah yang sunnah? Tentu yang didahulukan adalah yang wajib, bukan yang sunnah. Oleh karena itu, fala takhtalifu alaihi, jangan kalian menyelisihi imam, baik itu mendahului atau terlambat dari gerakan imam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Apabila imam takbir, takbirlah kalian. Wa idza raka'a farka'u. Kan Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u." Apabila imam bertakbir, bertakbirlah kalian. Apabila dia rukuk, rukuklah kalian. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ataf. Ataf itu adalah kata penghubung. Kata penghubung antara perbuatan imam dan perbuatan makmum, Rasulullah menyebutkan penghubungnya dengan fa. Idza kabbara fakabbiru. Wa idza raka'a farka'u. Idza kabbara, apabila imam takbir, fakabbiru, maka takbirlah kalian. Lalu takbirlah kalian. Nah, kata penghubung antara perbuatan imam dengan perbuatan makmum adalah dengan fa. Apa fungsinya fa di sini? Fa itu artinya adalah at-tartib wa ta'qib. Menunjukkan at-tartib wa ta'qib. Tertib yakni urut. Yakni imam kemudian makmum, itu namanya tertib. Kemudian at-ta'qib adalah artinya langsung. Urut yakni imam melakukan takbir, kemudian takbirlah makmum, dan setelah imam ini tidak ada jangka waktu, langsung. Adalah langsung, tidak sampai menunggu waktu berapa detik, enggak. Tapi langsung. Karena apa? Fa di sini menunjukkan at-tartib wa ta'qib. Tertib itu adalah urut imam kemudian makmum. Ta'qib yakni langsung, urutnya itu langsung tanpa adanya tenggang waktu. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, apabila seseorang mendahului imam di dalam pergerakan, maka terjadi tertib apa tidak terjadi? Tidak terjadi tertib. Tidak ada tertib di sini. Berarti tidak terjadi tertib. Dan apalagi ta'qib. Kalau misalnya seseorang menunda, imamnya melakukan perpindahan gerakan, terus kemudian dia masih sujud lama, masih saja ruku, masih saja duduk, enggak langsung. Nah, ini terjadi tertib saja, akan tetapi tidak terjadi takbir. Tertib saja, akan tetapi tidak langsung. Ya, sehingga dalam keadaan orang yang sholat berjamaah di belakang imam, itu ada empat keadaan. Orang yang sholat di belakang imam itu ada empat keadaan. Yang pertama adalah al-musabiq. Musabiqun lil imam. Orang yang mendahului imam. Mendahului imam, maka ini adalah amal yang haram dan sholatnya batal dengan sebab itu. Apabila dia sengaja melakukan. Ini keadaan pertama. Iya. Di sana jelas apa enggak? Karena jauh. Kemudian keadaan yang kedua adalah al-muwafaqah. Barengi imam. Imam sujud bareng dengan sujudnya imam. Rukuknya bareng sama imam. Berdirinya bareng sama imam. Maka amalan ini adalah makruh. Para ulama ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Akan tapi tidak sampai membatalkan sholat. Karena bertentangan dengan tadi fa-nya tadi fungsinya apa? Idza kabbara fakabbiru. Fa-nya ini berfungsi at-tartib wa ta'qib. Kalau bersama membarengi. Tidak ada tertib dan tidak ada ta'qib. Terus kemudian yang ketiga adalah at-takhalluf 'anil imam. Tertinggal dari gerakannya imam. Ya. Maka yang demikian ini menyelisihi juga, akan tapi tidak batal sholatnya. Tapi dia berdosa. Kecuali kalau misalnya imamnya terlalu cepat, ya, dan makmum ini tidak mampu untuk membaca doa, ya, dengan tumakninah, ya, sehingga dia tertinggal dari gerakannya imam, akan tetapi jangan sampai tertinggal pada rukun yang berikutnya. Kalau misalnya dalam kondisi darurah, imamnya terlalu cepat rukuknya, misalnya rukuk, imam rukuk, ya, terus kemudian ikut rukuk, belum saja selesai membaca doa rukuk, kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, ya, terus kemudian makmum ingin menyempurnakan bacaan, jangan sampai menunggu imam itu sujud berpindah ke rukun yang kedua, yang berikutnya. Jangan sampai menunggu imam itu sujud. Kalau imam itu sujud, ya berarti apa? Tidak boleh. Haram wallahu alam, batal apa enggak, enggak tahu. Ya ini yang sebagaimana yang pernah ana dapatkan dari Syekh Abdul Rahman dulu, ya, demikian. Ya ini jangan sampai tertinggal dari rukun yang berikutnya. Kalau misalnya memang darurah, imamnya terlalu cepat, ya, ketika sujud, sujud pertama, terus kemudian imam bangkit dari sujud, maka doanya masih belum selesai, ya, terus kemudian sehingga dia tertinggal dari imam, jangan sampai tertinggal sehingga imam sujud yang kedua. Jangan sampai sujud yang kedua baru bangun, jangan, ya. Maka ikhwani fillah rahimani rahimakumullah jami'an, itu kalau dalam kondisi darurah, kondisi terpaksa dia tertinggal dari gerakan imam karena imamnya terlalu cepat. Tapi kalau misalnya imam gerakannya itu sedang, ya, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu lambat, ya, jangan sampai tertinggal. Karena bacaan doa sujud rukuk itu tidak harus 3 kali, 1 kali itu sudah cukup. Ya, 3 kali kalau misalnya cukup waktunya bisa membaca 3 kali, maka ini yang diinginkan. Kalau tidak cukup waktunya, maka boleh membaca 1 kali, itu sudah membaca doa rukuk, dan juga 1 kali itu sudah mewakili. Dan demikian juga ketika duduk di antara 2 sujud. Kalau misalnya imamnya cepat baca Rabbighfirli, kemudian ikut sujud. Jangan sampai tertinggal gerakan imam. Nah, kalau misalnya membaca Subhan Rabbil A'la saja enggak nutut, ya berarti jangan sholat di situ. Cari masjid lain, berarti imamnya enggak tumaknina. Iya. Terus kemudian keadaan yang keempat adalah al-mutaba'ah. Mengikuti imam, yakni dia melakukan gerakan setelah imam secara langsung, maka ini yang dituntut, yang diinginkan. Kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, fala takhtalifu alaihi. Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti, maka jangan menyelisih dia. Nah, dalam hadis ini sebagian ulama menjadikan dalil, yakni tidak sah sholatnya, sholat orang yang sholat fardu, sholatnya seseorang yang niatnya fardu di belakang sholat orang yang melakukan sunnah, sholat, yang melakukan sholat fardu di belakang imam yang imam itu melakukan sholat sunnah. Ya, misalnya ada orang sholat sunnah 2 rakaat ini belum sholat maghrib. Ya, belum sholat maghrib secara berjamaah karena tertinggal. Boleh enggak menjadikan orang yang sholat sunnah itu menjadi imam, kemudian dia niatnya adalah sholat berjamaah? Nah, dari hadis ini, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, sehingga sholatnya seseorang, sholat fardu di belakang orang yang melaksanakan sholat sunnah, berarti tidak mengikuti imam. Kalau imam sholat fardu, ya ikut sholat fardu. Kalau imamnya sholat sunnah, maka juga ikut sholat sunnah. Itu berdalil dengan hadis ini. Akan tetapi bagaimana yang benar? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Masin Al-Abbad hafizahullah, bahasanya yang benar adalah boleh sholatnya seseorang yang niatnya fardu di belakang orang yang sholat mustahab, sholat nafilah, boleh. Karena apa? Karena imam itu innama ju'ilal imamu liyu'tamma bi, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Maksudnya diikuti dalam gerakan, dalam gerakannya. Sehingga pada lafaz berikutnya, fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u, apabila imam takbir, takbirlah kalian, apabila imam itu rukuk, rukuklah kalian. Berarti imam itu diikuti bukan niatnya, bukan niatnya harus sama. Akan tetapi imam itu diikuti dalam gerakan-gerakan sholat, dalam perpindahan-perpindahan sholat. Apalagi telah ada dalil yang lainnya yang sangat jelas sekali, yakni Mu'ad bin Jabal ketika sholat berjamaah bersama Rasulullah, sholatul isya bersama Rasulullah secara berjamaah. Kemudian Mu'ad ini pulang menemui kaumnya dan sholat untuk mereka sholat isya. Niatnya adalah sholat sunnah, ya, Mu'ad niatnya sholat nafilah sunnah. Kemudian apa, kaumnya itu niatnya adalah sholat isya. Ya, berbeda kan niatnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan Mu'ad ini. Padahal Mu'ad pernah sholat sangat panjang sekali. Ketika dia apa sholat berjamaah bersama Rasulullah sholat isya, kemudian kembali kepada kaumnya, ya, melaksanakan sholat sunnah, tapi kaumnya sholat isya, baca surat panjang sekali sampai makmumnya itu ada yang melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diingkari apa? Panjangnya. Panjangnya yang diingkari, jangan terlalu panjang wahai Mu'ad. Akan tetapi niatnya dia sholat sunnah, kemudian kaumnya itu sholat nafilah, sholat wajib, sholat fardu, ini tidak ada pengingkaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wala Alihi Wasallam. Kemudian wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Ya rabbana walakal hamdu. Sami Allah, ketika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, artinya apa sami Allah? Secara arti Allah mendengar orang yang memujinya. As-sama' di sini terkandung makna al-ijabah. Terkandung makna al-ijabah, pengkabulan. Ya. Inna Rabbi sami'ud du'a. Sebagaimana dalam doa, inna Rabbi sami'ud du'a, sesungguhnya Rabbku itu mendengar doa. Maksudnya mendengar itu mengabulkan doa. Sehingga sami'a di sini terkandung padanya pengkabulan. Sami Allah liman hamidah, Allah mengabulkan orang-orang yang memujinya. Orang-orang yang memujinya. Kemudian setelah itu langsung makmum mengatakan Rabbana walakal hamdu fakulu, ya, ada fa-nya, fa, fakulu, maka katakanlah Rabbana walakal hamdu, wahai Rabb kami, segala puji adalah milikmu. Nah di sini, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, harus disebutkan wawunya. Enggak boleh, enggak cukup kalau disebutkan Rabbana lakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Salah yang demikian. Harus ada wawunya. Karena apa? Karena dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, karena Rabbana wa lakal hamdu itu ada dua susunan kalimat. Ya, ada dua susunan kalimat. Yang pertama adalah Rabbana. Ya, Rabbana, wahai Rabb kami. Wahai Rabb kami. Rabb itu artinya pengatur. Yang mengatur urusan, yang mengatur alam semesta, yang memiliki dan menguasainya. Ya, terkandung padanya pengakuan rububiyah. Terdapat padanya penetapan rububiyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah itu apa? Pengakuan bahwasanya Allah Ta'ala itu adalah Rabb yang mengatur, memiliki dan menguasai alam. Kemudian susunan kalimat yang berikutnya adalah walakal hamdu, segala puji itu milikmu. Ya, maka karena ini ada dua susunan kalimat, ya, sehingga butuh untuk disebutkan wawunya. Rabbana, wahai Rabbku, wahai Rabb kami, wah dan lakal hamdu, segala puji itu milikmu. Ya. Nah, jangan sampai ditinggal huruf wawu ini. Rabbana lakal hamdu. Yang tepat adalah Rabbana walakal hamdu. Kemudian wa idza shalla jalisan wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud, sujudlah kalian. Wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un, apabila imam salat dalam keadaan duduk, maka duduklah kalian seluruhnya. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini terdapat penegasan, ya, penegasan akan wajibnya mengikuti imam, yakni sampai-sampai apabila imam itu duduk sholatnya dalam keadaan sakit, maka makmum itu juga duduk sholatnya. Padahal berdiri itu merupakan rukun, rukun sholat. Gak sah kalau gak berdiri. Kalau gak mampu, ya baru duduk. Kalau berdiri, mampu untuk berdiri terus kemudian duduk, gak sah sholatnya. Ya harus, ya, berdiri. Akan tetapi padahal imam sholatnya duduk, makmumnya pada mampu untuk berdiri, bagaimana? Karena sangat wajibnya mengikuti imam sampai-sampai kewajiban berdiri itu gugur. Ya. Apabila imamnya duduk sholatnya, maka duduklah kalian. Karena innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Nah, masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun permasalahan ini, ya, sebenarnya para ulama berselisih di dalamnya. Apabila sholat, apabila imam itu duduk, sholatnya duduk, apakah makmum juga harus duduk di belakang imam? Nah, di sana ada beberapa pendapat. Ya, di antara para ulama ada yang berpendapat sesuai dengan zahir hadis. Sesuai dengan zahir hadis ini, maka wajib untuk duduk. Kalau imamnya duduk, wajib untuk sholat duduk di belakang imam itu, walaupun makmumnya semuanya mampu untuk berdiri. Karena untuk mengikuti imam, menteladani imam. Nah, ini pendapat pertama. Dan Pendapat yang kedua adalah shollu qiyaman. Ya, di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya tetap sholatnya adalah berdiri. Sholatnya adalah berdiri. Kenapa sholatnya berdiri? Karena ada dalil lain. Ada dalil lain, ya. Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sakit. Yang sakit itu menyebabkan kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang maju menjadi imam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumahnya dalam keadaan Abu Bakar sudah maju ke depan menjadi imam, sudah memulai sholat. Ya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maju, ya, maju membelah barisan sampai di sebelahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sholat dalam keadaan berdiri, dan makmum yang di belakang sholat dalam keadaan berdiri. Rasulullah melakukan gerakan diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan berdiri. Kemudian gerakannya Abu Bakar As-Siddiq ini diikuti oleh makmum, para sahabat yang lainnya, dalam keadaan mereka berdiri. Ya. Maka dari ini mereka mengatakan bahasanya kejadian ini adalah akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, sehingga yang akhir ini, peristiwa yang akhir ini menjadi nasikh, menjadi penghapus, ya, menjadi penghapus bagi kejadian yang sebelumnya, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan idza jalasal imam fajlisu jami'an atau ajma'un, idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'in. Apabila imam itu sholat dalam keadaan duduk, duduklah kalian seluruhnya. Ya. Akan tetapi kejadian yang terakhir ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat dalam keadaan duduk, yang diikuti oleh Abu Bakar dalam keadaan berdiri, dan makmum mengikuti Abu Bakar dalam keadaan berdiri, ini sebagai penghapus bagi kejadian yang sebelumnya. Ya. Ini pendapat yang kedua. Terus kemudian pendapat yang ketiga adalah menggabungkan, ya, menggabungkan di antara dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Yakni apabila imam melakukan sholat dalam keadaan duduk, dari awal takbiratul ihram dia sholatnya duduk, maka makmum sholatnya juga duduk. Kalau dari awalnya sudah duduk. Akan tapi apabila pertengahan, ya, pada rakaat kedua atau ketiga, kemudian imam tidak mampu untuk berdiri karena sakit yang dia derita, maka dia, maka makmum sholat dalam keadaan berdiri. Ya. Dikarenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sholat dalam keadaan duduk itu, para sahabat sudah sholat yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para sahabat sholat di belakangnya Abu Bakar As-Siddiq sudah mulai. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk dan maju ke depan sampai di tempat sebelahnya Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Dalam keadaan duduk dalam, dan sholatnya ini sudah dimulai. Sehingga bagaimana Apabila imam sholatnya duduk pada awal pertama kali dia sholat, maka makmum juga sholat dalam keadaan duduk. Apabila imam sholat dalam keadaan duduk ketika di pertengahan, maka makmum tetap berdiri. Makmum tetap berdiri. Ya. Kemudian, masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, pendapat yang keempat, bahasanya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dibawa kepada afdhaliyah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni idza shalla jalisan fa shallu julusan. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk. Nah, perintah ini, salatlah kalian dengan duduk. Perintah ini sifatnya adalah afdholiyah. Ya, lebih baik afdholnya adalah ikut imam dalam keadaan duduk, baik itu imamnya sholat duduk dari permulaan atau pertengahan. Rasulullah memerintahkan sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Nah, perintah ini dibawa kepada makna afdholiyah, lebih afdholnya. Adapun kejadian akhir, ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam dalam keadaan duduk dan para sahabat berdiri, ini dibawa kepada hukum boleh jawaz. Ya, dibawa kepada hukum jawaz, boleh. Ya. Kalau berdiri boleh, kalau duduk itu afdol. Ya, begitu. Jadi kita ulangi tentang masalah ini, terdapat 4 pendapat. Yang pertama, yakni pendapat pertama, wajib mengikuti imam. Kalau imam duduk, ya duduk. Ya tidak ada rincian-rincian, tidak ada. Duduk ya, duduklah kalian, wajib duduk, tidak boleh berdiri. Kemudian pendapat yang kedua, ya, pendapat yang kedua yakni makmum tetap berdiri. Dikarenakan hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dan para sahabat berdiri itu adalah akhir. Akhir sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka yang akhir ini menghapuskan kejadian yang sebelumnya, yang Rasulullah memerintahkan untuk duduk. Ini yang kedua. Pendapat yang ketiga dan keempat ini adalah penggabungan. Ya, yang ketiga yakni menggabungkan. Apabila imam itu sholatnya duduk dari permulaan, maka makmum harus duduk. Kalau duduknya itu di pertengahan, maka makmum tetap berdiri. Pendapat yang keempat adalah perintah Rasulullah, ya sallu julusan ajma'in, sholatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Perintah ini dibawa kepada hukum afdholiyah, ya lebih utama afdholnya duduk. Adapun kejadian sebelum akhir hayat Rasulullah, maksudnya Rasulullah itu sholat duduk kemudian para sahabat berdiri, itu dibawa kepada hukum jawaz, boleh. Ya, tetapi yang dipilih oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah, yakni pendapat yang ketiga, yakni apa? Yakni kalau di pertengahan maka tetap berdiri, kalau dari awal maka imam, maka makmum duduk bersama imam. Itu yang dipilih oleh beliau hafizahullah. Wallahu alam bisawab. Kalau anda tidak bisa milih, ya ini kita ikut ulama saja. Nah, terus kemudian masyal muslimin rahimahullah rahimakumullah jami'an, ya, kata Syekh Abdul Razak, dalam rangka untuk supaya tidak ruwet-ruwet, supaya kita keluar dari perselisihan ini, keluar dari berbagai pendapat, supaya terbebas, terlepas dari pendapat-pendapat ini. Kalau misalnya, maka beliau menyebutkan tanbih, kalau misalnya imam merasa bahwasanya dirinya tidak mampu untuk berdiri, ya, karena sakit yang dia derita, kalau dia tidak mampu menjadi imam dalam keadaan berdiri, sebaiknya dia mencari pengganti, cari ganti orang lain. Maka yang demikian ini lebih baik, ya, yaitu supaya terbebas, terlepas dari khilaf yang terjadi. Wallahu alam bisawab. Kemudian ada yang berikutnya maknanya sama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi baitihi wa huwa syakin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di rumahnya dalam keadaan beliau sakit. Fa shalla jalisan, maka beliau salat dalam keadaan duduk. Wa shalla wara'ahu qaumun qiyaman, dan orang kaum yang ada di belakang beliau salat dalam keadaan berdiri. Fa asyara ilaihim, Rasulullah memberikan isyarat kepada mereka, anijlisu, duduklah kalian. Ya, duduklah kalian. Nah, di sini fa asyara ilaihim, memberikan isyarat kepada mereka, menunjukkan boleh memberikan isyarat dalam keadaan salat. Ya. Lebih-lebih kalau ini adalah untuk maslahat sholat, yang sholat itu tidaklah benar kecuali dengan itu, dengan mengamalkan sesuatu bagian dari sholat. Ya, ini boleh memberikan isyarat. Ya, Rasulullah memberikan isyarat duduklah. Ya, bukan mengatakan duduklah, yaitu isyarat. Isyarat itu tidak ada perkataan. Tidak ada perkataan, akan tetapi dengan gerakan. Maka masyarakat muslimin rahimakumullah jami'an, sehingga bergerak untuk maslahat salat diperbolehkan, akan tetapi bukan pergerakan yang banyak. Contoh yang lainnya misalnya mendekat kepada sutrah, mendekat kepada pembatas, selama itu tidak jauh maka diperbolehkan satu langkah atau dua langkah. Bagaimana yang dulu dijelaskan oleh Ustaz Sarbini, ya dua langkah, lebih itu jangan, ya, jangan maju. Karena kalau lebih dari dua langkah itu gerakannya itu sudah bukan gerakan orang yang sholat, gerakan orang yang berjalan. Yang mana mendekat kepada sutra itu merupakan untuk maslahat sholat, atau kiblatnya salah, kemudian berputar. Boleh yang demikian untuk maslahat sholat, atau apa namanya, memberikan isyarat kepada sebelahnya untuk merurutkan shaf, untuk merapatkan shaf, ya, memberikan isyarat suruh mendekat merapat. Ini untuk maslahat sholat, ya. Ya, tentunya kita melihat di mana kita melakukan sholat, jangan sampai dengan gerakan itu menjadi fitnah. Kalau kita sholat di masjidnya, masjid umum, orang awam, kemudian maju, nanti orang-orang akan heran, masa sholat kok berjalan. Ya, maka kita harus apa, melihat kondisi. Kalaupun misalnya tidak mendekat sutra karena takut fitnah, nanti orang-orang akan menuduh ini Wahabi sholatnya beda dengan kita, beda dengan ahlu sunnahnya mereka. Ya. Maka barakallahu fikum, dalam rangka untuk menghindarkan fitnah, maka tidak dilakukan. Nah, walaupun secara asal bergerak untuk maslahat salat itu boleh. Kemudian fa asyara ilaihim, Rasulullah mengisyaratkan kepada mereka, anijlisu, duduklah kalian. Falam mansarafa, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dan bangkit, faqala, Rasulullah mengatakan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, sehingga kalau imam duduk, duduklah kalian. Ya, akan tapi rinciannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya. Fa idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk, rukuklah kalian. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam itu bangkit, bangkitlah kalian. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah, qalu rabbana walakal hamdu. Apabila imam mengatakan sami'allahu liman hamidah, katakanlah rabbana walakal hamdu. Wa idza shalla jalisan, fa shallu julusan ajma'un. Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Baik. Ini masyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan. Ada dari apa yang kita sampaikan ini enggak dipahami, silahkan ditanyakan. Oke. Ketika kita naik pesawat itu sholat tidak memungkinkan untuk berdiri, kemudian duduk. Itu kemudian sholatnya itu karena rombongan pesawat itu jamaah di semua, itu disuruhkan sama ketua kloternya untuk sholat jamaah. Jadi ada satu imam jamaah depan, dia duduk mengimami semua jamaah itu sholat sama itu. Wallahualam bisawab. Ya, karena sholat jamaah itu syaratnya apa? Shofnya lurus rapat. Kalau duduk bisa enggak lurus rapat? Iya, nah, wallahualam bisawab. Kalau anak sholat sendiri, enggak bisa. Kalau sholat jamaah di pesawat, wallahualam bisawab. Dalam keadaan seperti itu ya, enggak tahu. Nah, yang apa? Padahal syarat sholat jamaah itu adalah ada shofnya rapat dan lurus. Kalau apa sholat di pesawat dalam keadaan duduk berjamaah kan ada pemisahnya, ada jalannya untuk pramugari kayak gitu. Ya, dan macam-macam. Wallah alam bisa. Kalau ya anak enggak tahu, kalau misalnya enggak tahu ya sholat sendiri aja. Kalau misalnya enggak tahu bagaimana hukumnya, sholat sendiri dalam rangka untuk berhati-hati, jangan-jangan nanti sholat berjamaah dalam keadaan seperti itu nanti enggak sah, kan khawatir. Ya, lebih baik kalau enggak tahu, wallah alam bisawab, ya sholat sendiri. Ya, barangkali apa namanya? Ada waktu atau ketemu dengan ustaz lain mungkin bisa ditanyakan boleh apa enggaknya. Kalau boleh apa enggaknya enggak tahu. Gitu. Wallah alam bisawab. Nggih. Kalau baca doa sebelum salam itu, setelah imam selesai mengucapkan salam, terus kita memperlambat sedikit untuk doa sebelum salam itu gimana? Apa diperbolehkan? Nah, iya. Baik. Membaca doa setelah tahiyat akhir, yaitu doa sebelum salam, sehingga seseorang memperpanjang doanya dalam keadaan imamnya sudah salam, dia masih berdoa. Bagaimana ini? Ya, maka yang demikian ini menyelisihi. Menyelisihi innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Kalau salam ya juga ikut salam. Jadi apa namanya? Dalam hadis ini idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u. Ini adalah penyebutan sebagian, maksudnya adalah seluruhnya, seluruh gerakan. Ya, akan tapi Rasulullah penyebutannya sujud, rukuk. Ya. Bukan pembatasan, yakni pada seluruhnya. Seluruh gerakan imam. Salam juga termasuk. Ya, maka salam setelah imam langsung. Ya. Walaupun misalnya saya ingin doa sebelum salam ya, nanti kalau sholat sunnah diperpanjang sendiri lebih baik. Ya, supaya tidak menyelisihi imam. Ya, selama doa untuk tahiyat itu sudah selesai cukup. Innaka hamidum majid. Ya, terus kemudian ditambah dengan at-ta'awudz berlindung dari empat perkara. Ya. Kalau sudah selesai itu kemudian imam salam, ya tidak perlu untuk menambah-nambah. Tidak perlu menambah doa. Kalau ingin menambah doa memperpanjang tahiyat akhirnya, ya nanti setelah itu dalam sholat sunnahnya diperpanjang. Kecuali kalau misalnya ini kan apa namanya tahiyat akhir, ya membacanya itu ya sebagian ulama mewajibkan untuk membaca Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri amin fitnatil mahya wal mati amin syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya. Sebagian para ulama mewajibkan membaca doa ini, wajib. sebelum salam. Sehingga apabila imam telah salam tapi belum membaca doa ini, ya membaca doa ini saja. Setelah itu salam. Karena apa? Karena membaca doa ini wajib. Ya kita mencukupkan sesuatu yang wajib. Kalau imam itu apa salamnya terlalu cepat, kita mencukupkan yang wajib. Adapun menambah doa-doa yang lainnya, itu hukumnya bukan wajib, hukumnya mustahab. Adapun mengikuti imam hukumnya wajib. Maka yang didahulukan adalah yang wajib. Ya, kecuali apabila imamnya terlalu cepat, yang wajib ini belum terbaca, ya disegerahkan, diselesaikan yang wajib saja. Ya, wallah alam bisawab. Di sini tadi siapa? Monggo. Apa ketika imam sujud sahwi lama harus mengikuti sujud sahwi? Iya. Kalau imam sujud sahwi, maka makmum juga melakukan sujud sahwi. Yang melakukan sujud sahwi ya, dalam rangka untuk mengikuti imam ya. Karena sujud sahwi itu, walaupun sujud sahwi itu bukan bagian dari sholat ya, ya sujud ini tercampur dengan sujud tilawah ya. Sujud tilawah bukan bagian dari sholat. Sujud tilawah itu sujud karena membaca surat sujud, kemudian sujud tilawah. Ini yang bukan bagian dari sholat. Maksudnya sujud sahwi ketika salah di dalam sholat, ada yang terkurangi, ada yang lebih. Dan kalau imam sujud sahwi, maka makmum juga ikut sujud sahwi ya, dalam rangka untuk mengenapkan yang atau menutup yang kurang, menutup yang salah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah itu makmum harus membaca. Dia itu masbuk, tapi imamnya itu sudah merokok. Sudah baca Al-Fatihah dulu, tapi agaknya tinggalan. Iya. Kata Rasulullah SAW, la salata illa bifahitihatil kitab. Tidak ada sholat ya, tidak, maksudnya tidak ada sholat adalah tidaklah sah sholat kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ya. Walaupun wallah alam ya, kalau pendapatnya Syekh Mukbil wajib baca Al-Fatihah. Kalau misalnya imam rukuk, kalau tidak ada waktu untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak teranggap satu rakaat. Tidak teranggap satu rakaat. Ini pendapatnya, pendapat yang dipilih oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Ya, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya kalau mendapati imam rukuk, kemudian makmum takbir, kemudian rukuk bersama imam tanpa Al-Fatihah, dia mendapatkan satu rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Syekh Mukbil begitu. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah jami'an. Kalau misalnya seseorang berpendapat wajib membaca Al-Fatihah sehingga dia tertinggal dari rukuknya imam, maka ini boleh. Karena apa? Untuk menunaikan yang wajib. Untuk menunaikan yang wajib. Yang wajib kalau tidak terpenuhi, maka sholat tidak teranggap satu rokaat ya. Misalnya, tapi jangan sampai tertinggal dari bangunnya imam ya. Ya imam ya dilihat ya, melihat kondisi. Kalau misalnya imamnya sholatnya itu pelan ya, tidak terlalu cepat, dan baca Al-Fatihah masih cukup dengan mempercepat bacaan Al-Fatihah, maka tertinggal sedikit tidak mengapa. Karena apa? Untuk melaksanakan yang wajib. Tapi jangan sampai imam itu bangkit dari ruku. Sebelum bangkit harus sudah selesai Al-Fatihah. Kalau misalnya enggak cukup, ya merasa enggak cukup imamnya sholatnya cepat, ya enggak cukup untuk membaca Al-Fatihah, ya sudah rukuk terus kemudian i'tidal, tapi tidak mendapatkan satu rakaat. Tidak mendapatkan satu rakaat, tetap nanti akan harus menambah satu rakaat lagi. Iya. Nah, kalau nutut membaca Al-Fatihah, imam dalam keadaan rukuk belum bangkit, maka ini dalam rangka untuk menunaikan yang wajib, tidak mengapa selama imam itu belum bangkit dari rukuknya. Kalau tidak cukup waktunya untuk membaca Al-Fatihah, maka tidak teranggap satu rakaat. Wallah alam bisawab. Kalau imam melakukan sujud sahwi, tapi stepnya itu enggak pas, misalnya dia itu lupa enggak bunuh. Step itu gimana? Kita ikut sahwi. Iya, itu. Imam lupa enggak tidak melakukan kunut subuh. Berpendapat berpandangan bahasanya kunut itu wajib. Melakukan melakukan sujud sahwi, apakah makmum yang tidak kunut juga ikut sujud sahwi? Nah, itu enggak tahu. Enggak tahu. Wallah alam bisawab. Ini masalah iskal ini, karena masalahnya dalam perkara yang tidak ada asalnya. Ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut subuh itu tidak lebih dari maudhu. Kalau dhaif, tidak semua yang dhaif itu maudhu. Tapi kalau maudhu itu pasti dhaif. Nah, ya, untuk maudhu itu hadis yang paling parah kedhaifannya. Wallah alam bisawab. Pada saat sholat-sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu kan ada takbir 7 kali sama 5 kali itu ya. Jadi kalau imamnya mengangkat tangan, makmumnya juga ikut mengangkat tangan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah jami'an, dalam sholat Id yang di sana ada takbir 7 kali dan ada takbir 5 kali pada rakaat yang kedua, apakah wajib bagi makmum untuk mengikuti imam ketika imam takbir mengangkat tangan kemudian makmum juga ikut mengangkat tangan? Kalau enggak berarti enggak. Bukan itu. Bukan imam itu dicontoh bukan dalam perkara itu. Akan tetapi imam itu dicontoh dalam gerakan perpindahan. Ya, perpindahan dari satu rukun ke rukun yang berikutnya. Ya. Rukun, ya, berdiri itu rukun, rukuk itu rukun, sujud itu rukun, i'tidal itu rukun, tumaknina itu rukun. Ya, niat itu rukun. Ya. Perpindahan dari rukun ke rukun itu wajib mengikuti imam setelah imam. Adapun takbir dengan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan itu bukanlah perpindahan. Maka di situ ya, bagi makmum ya sesuai dengan apa yang diketahui. Kalau dia mengetahui pastinya kalau takbir berarti mengangkat tangan, maka dia mengangkat. Kalau dia mengetahui dengan penjelasan yang lainnya, ya ternyata apa, takbir tanpa mengangkat tangan, maka dia tidak mengangkat tangan. Yaitu dia mengamalkan sesuai dengan apa yang dia yakini, apa yang dia pandang itu lebih kuat. Wallah alam bisawab. Ya, tidak harus sama dengan imam. Nah, ini ya, subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.